Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa dari pembahasan kitab Usulul Iman penjelasan hadis ke-74. Ketika penulis al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan wal ahadithu fi dzikrihim alaihi salam katsiratun jiddan, dan hadis-hadis tentang penyebutan mereka, yakni penyebutan seputar para malaikat, ini banyak sekali. Dan begitu banyaknya atau begitu lamanya pembahasan ini kita bahas seputar para malaikat, tiada lain beliau sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan menyebutkan begitu banyak penjelasan pemaparan tentang para malaikat, dikarenakan keimanan kepada malaikat termasuk salah satu dari rukun iman yang 6. Wajib untuk mengenal para malaikat, mengimani mereka dengan keimanan yang terperinci. Wala yakfi al-imanu bihim imanan mujmalan, bahkan tidak cukup beriman kepada mereka dengan sekedar iman secara global atau mujmal. Sehingga beliau menjelaskan sekian banyak penjelasan tentang sifat malaikat, tugas-tugas mereka, na'am, dengan tujuan agar kita meyakini apa yang datang penyebutannya di dalam hadis-hadis yang beliau paparkan. Bahkan kata Syekh Al-Fauzan, wa hadza bi khilafi qawli al-falasifah, ini berbeda dengan ucapan orang-orang filsafat yang mereka menyatakan bahwa malaikat itu hanyalah sebuah ibarah, ungkapan tentang was-was yang terpendam di dalam hati manusia. Jika was-was yang terpendam tersebut menggambarkan tentang kebaikan, berarti dia adalah malaikat. Namun jika was-was yang terpendam itu adalah kejelekan, berarti itu adalah syaitan. Atau dengan ungkapan lain, mereka menyatakan bahwa malaikat itu adalah, definisi tentang malaikat atau siapakah yang dinamakan malaikat itu, mereka menyatakan bahwa malaikat adalah keinginan hati untuk melakukan amal-amal kebaikan, dorongan hati untuk melakukan kebaikan, maka itu malaikat. Adapun syaitan, maknanya adalah dorongan hati untuk melakukan kejelekan. Dan sungguh yang parah adalah ketika banyak dari muslimin yang mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tersebut, bahkan pun tidak jarang dari orang-orang yang ditokohkan dan diulamakan. Seperti misalnya, apa yang disebutkan dengan makna ini oleh Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Abduh. Fahadihi minal musibah. Sehingga tidak ada sedikit pun dalam pemikiran mereka bahwa malaikat dan syaitan itu merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum la yu'minuna al-ghaib. Karena mereka tidak beriman kepada yang gaib. Sehingga dengan itu, mereka menafsirkan malaikat dengan kekuatan yang terpendam di dalam hati untuk melakukan kebaikan. Adapun syaitan sebaliknya. Maka ini merupakan akidah dan madhabnya al-falasifah, orang-orang filsafat. Padahal sungguh barakallahu fikum, sekian banyak ayat telah dipaparkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ar, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu Allah ciptakan dengan memiliki sayap 2, 3, 4 yang dengannya mereka terbang di udara dari langit ke bumi, bumi ke langit. Dan Allahu Azza wa Jalla atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang dasar penciptaan mereka, asal mula penciptaan mereka. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan diciptakan jin dari nyala api. Wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Malaikat datang, terkadang mereka menyerupai manusia. Bahkan pun pernah Jibril alaihi salam na'am menampakkan diri dalam wujud aslinya sebanyak 2 kali. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak belajar Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Ini seputar keyakinan al-falasifah. Adapun musyrikin Arab, mereka menyatakan bahwa malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallahi amma yaquluna uluan kabira. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Mereka meyakini malaikat adalah anak perempuan Allah dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menikahi jin wanita. Lalu lahirlah anak perempuan berupa malaikat. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 158. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dan mereka menjadikan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan jin perempuan nasaba, hubungan. Dan juga Allah azza wa jalla sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-19, waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mereka katakan sebagai wanita, anak-anak perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula dalam surah Al-Isra ayat yang ke-40, Allah katakan afa asfaakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Apakah dia memilihkan untukmu, Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk kalian anak laki-laki, lalu dia menjadikan untuk dirinya anak perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan ucapan yang besar. Juga ayat yang semakna dengan itu dalam surah An-Nahl ayat ke-57, wa yaj'aluna lillahil banati subhana walahum ma yashtahun. Mereka menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala anak perempuan, maha suci dia, sementara untuk mereka apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai. Naam, kenapa demikian? Karena apa sih rahasia? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala katakan walahum ma yashtahun, dan untuk mereka apa yang mereka senangi, yang mereka sukai. Allah lanjutkan dalam ayatnya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan, maka wajahnya itu merah padam dalam keadaan dia marah. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyirabih. Dia akan bersembunyi dari kaum, dari manusia, karena jeleknya kabar yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apakah dia akan tetap memelihara anak perempuan itu dalam keadaan dia menanggung malu, merasa terhina, ataukah dia akan menanamnya, menguburnya hidup-hidup di dalam tanah? Betapa jeleknya apa yang mereka hukumi. Jadi barakallahu fikum, musyrikin Arab, mereka ini merasa terhina, merasa malu, aib yang besar di tengah-tengah keluarga mereka jika terlahir anak perempuan. Dia akan memilih pilihan yang sama-sama buruk. Dia akan memelihara anak itu, tapi bukan dengan senang hati, dengan penuh ketidaksukaan, merasa menanggung beban malu yang sangat besar. Ataukah kemudian dia dengan penuh kerelaan hati menanam, mengubur anak itu hidup-hidup? Tetapi subhanallah, sesuatu yang mereka anggap aib untuk dirinya, kehinaan untuk dirinya, dengan keberadaan anak perempuan, tapi mereka menisbahkan dan menyandarkan anak perempuan bagi Allah Jalla subhanah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ala sa'a ma yahkumun, betapa jeleknya apa yang mereka hukumi. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah An-Najm, tilka idzan qismatun dhiza, ini pembagian yang curang. Kalian menyandarkan anak perempuan untuk Allah, sesuatu yang kalian anggap hina untuk diri-diri kalian. Apakah kalian merasa lebih mulia dibandingkan Allah? Ala sa'a ma yahkumun, betapa buruknya apa yang mereka hukumi. Oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fahaula yakrahuna al-banat, mereka benci dan tidak suka kepada anak-anak perempuan. فَمِنْهُمْ مَنْ يُبَقِيهَا عَلَى ذِلَّةٍ وَاحْتِقَارٍ وَيَظْلُمُهَا وَيُظْلِمُهَا, di antara mereka ada yang membiarkannya di atas kehinaan, di atas kerendahan, dengan ia menzalimi, bukan sekedar dipelihara sambil menahan malu, kemudian begitu dimuliakan dengan sembunyi-sembunyilah, dizalimi oleh mereka, dizalimi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْفَنُهَا حَيَّةً, atau diantara mereka ada yang harus menanamnya hidup-hidup, وَهِيَا الْمَوْءُودَةً. Oleh karena itu وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-62, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka benci. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ, dan lisan mereka mensifatkan dengan penuh kedustaan bahwa untuk mereka al-husna. Al-husna yang dimaksud adalah al-banin, anak-anak laki-laki. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, dan tentu apa yang mereka ucapkan ini, kata Syekh, wa hadza tanaqqusullah, perendahan, penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Namun syahidnya adalah dari semua penjelasan ini, yaitu ucapan sebagian musyrikin Arab tentang para malaikat bahwasanya mereka adalah banatullah, maha tinggi dan maha suci Allah, dari apa yang mereka sebutkan. Namun di sana ada sinfun akhar, ada jenis dan kelompok yang lain dari musyrikin Arab, yang mereka ya'budunal malaika, mereka menyembah para malaikat dan menyerunya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat ghulu kepada mereka. Allah katakan di dalam surah Saba ayat ke-40 hingga 41, wa yawma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghimpun mereka semuanya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, apakah kalian yang mereka sembah? Qalu subhanaka, anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah pelindung kami dari selain mereka, bahkan mereka menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Di sini dalam ayat ini ketika malaikat itu menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, bal kanu ya'budunal jin, mereka menyembah jin padahal mereka menyembah malaikat. Maka Syekh katakan, fa ibadatuhum laysat ibadatan lil malaikah, ibadah mereka sebenarnya bukanlah ibadah kepada malaikat, meskipun malaikat yang mereka sembah, yang mereka mintai doa, yang mereka seru, yang mereka istighatsah kepadanya dari selain Allah tabaraka wa taala. Wa innama hiya ibadatul lisyayatin, namun hakikatnya yang mereka lakukan berupa penyembahan kepada jin, hakikatnya adalah ibadah kepada syaitan. Dari sisi mana? Naam, li'anna syayatin humul ladina amaruhum au amaruhum bidzalik, karena syaitanlah yang memerintah mereka untuk menyembah malaikat, maka mereka pun menyembah malaikat. Mereka taat kepada syaitan tersebut yang mempengaruhi mereka, menyesatkan mereka, memperindah kepada mereka perbuatan kesyirikan kepada Allah dengan dalih kecintaan kepada malaikat, juga termasuk yang seperti itu dengan dalih kecintaan kepada para wali dan orang-orang saleh. Naam, maka manusia pun menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara bentuk kesyirikan akbar, dari empat bagian syirik akbar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, salah satunya adalah dalam kategori syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dalam hal ini, manusia yang mereka menyembah malaikat namun hakikatnya mereka menyembah syaitan, karena ketaatan mereka kepada para syayatin untuk mereka menyembah malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun malaikat, mereka berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Berikutnya kita akan beranjak kepada bab yang baru, dan kita telah selesai dari pembahasan-pembahasan seputar para malaikat-malaikat Allah. Naam, bagaimana bentuk mereka, fisik mereka, tugas mereka, sifat mereka, dan lain sebagainya. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, babul wasiyyati bi kitabillahi azza wa jalla, bab wasiat dengan kitabullah. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai yang dicintai. Sedikit sekali orang yang ingat dan mengambil pelajaran. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan kitabullahi azza wa jalla. Yuqal, dikatakan awsa bikada, ay amara wa akkada bisyai'. Di sini bab tentang wasiat dengan kitabullah. Wasiat itu, wasiat dengan ini maknanya adalah memerintah dan menekankan atas sesuatu atau terhadap sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan kitabnya. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Karena tidak ada jalan keselamatan dari kesesatan di dunia dan dari neraka di akhirat, tidak ada jalan keselamatan di akhirat dari neraka dan di dunia dari penyimpangan dan kesesatan kecuali dengan at-tamassuk bi kitabillahi azza wa jalla, berpegang teguh dengan kitabullah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan sunnah, maka dia sesat di dunia, tidak berjalan di atas hidayah, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi dan termasuk dari ahlun nar. Sehingga sekali lagi Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menekankan dan menegaskan, fala najata illa bittamassuki bikitabillah, tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Naam. Juga ayat yang disebutkan di dalam bab ini, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Syekh, hadhihi wasiyatullahi ta'ala bil Qur'ani was sunnah. Ini wasiat Allah dengan Qur'an dan sunnah agar kita berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah. Ayat yang disebutkan oleh Syekh sebetulnya adalah bagian dari awal-awal surah Al-A'raf yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Alif Lam Mim Sad, kitabun, kitab Al-Quran, yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, maka janganlah ada sedikitpun keberatan dalam dirimu untuk engkau beri peringatan dengannya, naam, dan sebagai pengingat bagi kaum mukminin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat yang kita bacakan tadi. Perintah di dalam ayat ini, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, atau ayat yang tadi kita sebutkan itu dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, yang di dalamnya ada perintah ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Keduanya adalah Al-Quran dan Sunnah. لأن السنة منزلة من الله تعالى. Karena sunnah itu, hadith ini juga diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah katakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya kecuali wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikuti al-munazzal, apa yang diturunkan dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari mengikuti selainnya. Yakni kata Syekh, la tattabi'u ghairahu minal akabir warru'asa. Jangan kalian mengikuti yang lain dari para pembesar, dari para pemimpin, dari para tokoh-tokoh yang kalian sangka, yang kalian anggap mereka adalah para ulama kalian, para wali kalian, sehingga kalian mengikuti mereka dengan membabi buta dan kalian membuang, menyimpangkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk ittikhadul awliya, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Makanya Allah katakan dalam konteks ayat ini, wala tattabi'u min dunihi awliya. Naam. Sehingga barang siapa yang mengikuti makhluk dalam maksiat kepada Allah, faqad ittakhadahu waliyan min dunillah. Berarti dia telah menjadikannya sebagai wali dari selain Allah, sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, teman setia yang dia bela, yang dia ikuti. Maka fala yuta'ul ulama, tidak boleh para ulama ditaati. Dan siapapun dari manusia kecuali jika dia taat kepada Allah, menyesuai kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun siapa yang menyelisihi kitabullah dan sunnah, la yu'tabar, dia tidak dianggap, tidak direken. Baik penyelisihannya tersebut muncul dari kesengajaan dan sikap penentangan, ataukah muncul dari ijtihad namun dia salah dan keliru padanya. Nah, meskipun dia muncul dari ijtihadnya dan dia seorang yang sudah masuk dalam kategori ahlul ijtihad, maka tidak boleh bagi manusia untuk taklid buta tanpa ada basirah, tanpa ada dasar pijakan dan bimbingan ilmu. Namun yang dibolehkan adalah wa inna ma yajuzu taqlid man tamassaka bil kitabi was sunnah wa asabal haq. Perhatikan, boleh taklid kepada orang yang bertamassuk dengan Alkitab dan sunnah, namun asabal haq, dia pun mencocoki kebenaran. Akan tetapi siapa yang menyelisihi, maka tidak dianggap, meskipun dia seorang mujtahid tapi dia salah dan keliru dalam ijtihadnya. Ini merupakan kaidah. Ini merupakan kaidah yang sepantasnya diketahui oleh setiap penuntut ilmu. Karena di sana di antara manusia ada mereka-mereka yang berta'assub kepada mazhabnya, fanatik buta kepada masyayikhnya, naam, fanatik buta kepada tokoh-tokoh dan pemimpinnya tanpa mau merujuk kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah diterangkan dalilnya, ayatnya, hadisnya, bahkan dilengkapi dengan ucapan sahabat. Tapi jawabannya adalah jawaban pamungkas, yaitu ilmu pokoknya. Pokoknya apa kata ustaz saya? Pokoknya apa kata yai saya? Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka yang benar adalah agar ditimbang segala urusan dengan timbangan Al-Quran wa Sunnah. Apa yang menyesuai keduanya wajib diambil, apa yang menyelisihi keduanya wajib untuk dibuang jauh-jauh dan tidak usah ditoleh lagi. Buang pergi sana jauh. Naam. Yang sesat jangan dekat-dekat. Begitu. Dan ini barakallahu fikum ucapan para ulama yang menyelisihi kitabullah dan sunnah, ketika tidak kita terima dan tidak kita ambil, tidak kita amalkan, itu bukan bermakna perendahan, penghinaan kepada para ulama tersebutlah. Tidak sama sekali. Naam. Bahkan hakikatnya, para ulama itu sendiri telah berpesan kepada umat Islam agar tidak mengambil ucapan mereka secara membabi buta, agar mereka membuang ucapannya jika menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa banyak ucapan para ulama ketika menyatakan idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi, jika telah sah sebuah hadis itulah madhabku. Al-Imam Ahmad menyatakan la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Tsauri wa la Syafi'i walakin khudhu mimma akhadhu. Al-Imam Malik menyatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr, wa asyara ila qabri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mengajarkan taklid sedikit pun kepada mereka. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka inilah bimbingan para ulama kita agar benar-benar bertamassuk dengan kitabullah dan sunnah, dan kita menjadikannya ala ra'si wal ain, tunduk dan patuh di atas ketetapan Allah dan Rasulnya. Naam alaihi salatu wassalam. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.